Buat duanya ya. Baik, pemirsa silakan 564-1234 buat Anda yang di Jabodetabek dan 021-565-5676 buat Anda yang di luar Jabodetabek yang ingin curhat di pagi ini. Tema kita adalah menjaga keluarga. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak tolong dikecilkan volume televisinya. Iya. Ya, volume Bapaknya dinaikkan. Ya, Pak. Iya. Iya, dengan siapa ini? Masih, Pak? Masih terdengar nguing-nguing? Ya. Halo Bapak, dengan siapa ini? Dengan hamba Allah. Iya, di mana Pak? Saya Cengkareng, Jakarta Barat. Silakan ya. Bapak. Saya mau nanyakan ini, Bu. Sahabat, saya punya sahabat nikah secara muslim, tapi si istrinya itu muslim, sementara suaminya itu non-muslim. Mm-hmm. Permasalahannya, mereka matanya sudah 4 tahun, tapi mereka bagaimana hukumnya secara Islam, dan si istri itu memang dia melaksanakan secara syariat Islam, dia taat tunduk pada suami. Yeah. Ya, tapi si istri itu dia tetap bertahan untuk bertahan rumah tangga itu supaya si suami itu merubah Islam itu jadi muslim. Tapi sampai sekarang belum ada perubahan sampai selama 4 tahun itu. Yeah. Jadi bagaimana hukumnya menurut syariat Islam gitu. Ya. Apa kalau dia cerai seperti apa? Kalau seandainya rumah tangga itu dicerai secara sepihak menurut dari pihak istri gitu. Karena mereka tidak ada perubahan dalam hidupnya selama 4 tahun gitu. Baik. Ya. Pak, dalam Islam pernikahan harus satu akidah. Artinya kalau berbeda akidah pernikahan tidak sah. Selama ini hubungan mereka zina. Begitu Bapak. Tapi waktu menikah dengan cara Islam, Pak? Iya, betul. Menikahnya dengan cara Islam. Artinya laki-laki tadi masuk agama Islam. Iya. Begitu Bapak? Sudah bersyahadatkah suaminya tadi? Bersyahadat sudah. Tapi tidak melaksanakan syariat Islam.